Mitra Bisnis, Pilkada DKI putaran kedua akan dilaksanakan Kamis mendatang, menyisakan dua pasang calon gubernur. Dan kita menyimak banyak sekali pemberitaan tentang perseteruan kedua pasangan tersebut, sampai-sampai menjurus ke isu SARA. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Agis Elektronik, Bintoro Citrowiryo. Pak Bintoro, apa komentar Anda? Saya pikir urusan SARA dan lain-lain adalah ketidakdewasaan aja, karena mau menangnya sendiri-sendiri begitu loh. Mengenai putaran kedua ini, saya rasa peran daripada media itu penting sekali. Sekarang kan ada salah satu calon itu mencalonkan untuk periode kedua, ya kan? Nah, selalu di dalam pencalonan diri itu memberikan angin segar program ini, program itu, dan lain-lainnya. Nah, sebetulnya menurut saya peran media itu harus mengevaluir. Waktu kamu menjadi calon, janjimu ini, ya kan? Yang tercapai itu apa? Jadi jangan sampai setiap kali pilkada, setiap kali program baru yang diomongin, tapi evaluasi mengenai keberhasilan di masa lalu itu tidak pernah dibicarakan. Memang bukan hanya media saja, tapi media itu kan ada suaranya. Kalau saya yang mengevaluasi kan yang tahu cuma saya aja. Tapi media itu kan memberitahukan kepada khalayak ramai gitu kan. Jadi peran media di sini sangat-sangat penting gitu loh. Saya rasa bukan hanya pilkada yang ini ya. Selalu kalau ada pemilihan apapun juga, waduh yang keluar tuh janji manis semua. Tapi pada akhir periode itu tidak pernah dievaluir. Kamu programmu apa? Yang berhasil apa? Yang nggak berhasil apa? Nah supaya ini diinformasikan juga ke publik gitu loh. Boleh digambarkan, Pak, kelebihan dan kekurangan dari tiap calon gubernur? Jadi memang dua-dua calon ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Sebetulnya ya, kalau menurut saya itu nggak penting. Yang penting adalah kamu bisa kerja nggak? Yang kamu janjikan ke masyarakat itu bisa terjadi atau nggak gitu loh. Kamu bisa deliver janji itu atau nggak? Ya, kalau misalnya calon baru dilihat track record-nya, ya kan? Baik Foke itu dulu waktu baru mulai menjabat janjinya apa, hasilnya apa. Kalau Jokowi dulu waktu menjadi wali kota ya, janjinya apa, hasilnya apa, itu yang dievaluir. Oh berarti orang ini bisa kerja, oh orang ini cuma banyak ngomongnya aja. Jangan hanya melihat ke depan terus, kita dikelecehin melulu tuh. Lalu apa harapan Bapak terhadap pilkada putaran kedua ini dan gubernur yang baru nanti? Ya, sebetulnya harapan saya bukan hanya terhadap pilkada ya, tetapi bahwa orang-orang yang menjadi pejabat itu jangan hanya cuma ngomong aja, jangan terlalu banyak politik gitu loh. Tapi bisa menghasilkan sesuatu untuk bangsa, itu yang paling penting. Kalau programnya sih bagus, pelaksanaannya sama hasilnya itu yang dipertanyakan. Kalau programnya mah semua orang programnya bagus, hanya ngomong atau memang berbuat gitu loh. Nah ini pertanyaannya kan di situ. Menurut saya itu yang paling utama. Demikian Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrowiryo. Saya Wendy Lim.